Kenapa gerai-gerai tidak mau mencontohi plastik? Kenapa gerai-gerai makanan di taman-taman kanak-kanak, di taman-taman perumahan, di bazar-bazar, tidak menjaga kebersihan? Perut ayam di situ, perut ikan di situ, perut lembu di situ. Di situlah kulit bawang, di situlah kulit timun, di situlah segala jenis kulit. Dan di situ juga diagihkan makanan, di situlah buat minuman. Timbanya berkarat, baldinya berkarat, paip getahnya berkarat, kepala paipnya dah warna hijau. Apron dia tersebut cerita lah, dengan kuku panjang, dengan rantai bersepah, misai masuk dalam mulut. Ni, yang saya sebutkan pada tuan-tuan. Kebersihan. Apa jadi ustaz itu mesti pakai jubah? Apa jadi ustaz itu mesti janggutnya panjang? Jubahnya meleret. Kalau warna putih, dia jadi warna hitam. Adakah itu lambang zuhud? Apa salah ustaz pakai kot? Apa tak betul ustaz kalau pakai kopi hitam? Apakah dia belum cukup ilmu kalau dia ceramah pakai baju batik? Sedangkan Allah kata Allah tu cantik. Nabi kata Allah tu cantik. Dan Allah suka kepada kecantikan. Yang ini yang kita kena ubah masyarakat kita. Pemahaman kita itu. Ya Islam suka itu kekemasan. Ya Islam suka itu kepada kecantikan. Termasuklah dalam masjid. Kapet yang cantik, jadah yang cantik, mimbar yang cantik, persekitaran yang cantik. Kerana yang cantik itu akan mendamaikan jiwa kita. Apa salahnya tuan-tuan dalam rumah tuan-tuan? Tuan-tuan buat satu bilik khas. Bilik solat. Beli kapet yang tebal macam ini. Bubuh dalam bilik solat. Ada rak untuk Quran, buku. Ada rak untuk solat. Digantung tempat sejadah. Dibubuh ekon lagi. Bila nak semayang zuhur berjemaah, asar berjemaah, bapa, mak, anak-anak semayang, Allahu Akbar. Khas. Dengan wanginya, dengan cantiknya. Untuk Allah. Masya Allah. Malam saya tinggal semayang di stesen minyak. Bagus. Stesen minyak ada ruang solat. Bagus. Tapi wanginya menusuk kalbu. Apaknya menyetakkan pemikiran. Sujud di atas sejadah. Saya tegur satu surau saya mengajar di satu kampung. Saya tengok sejadah tu, ya Allah. Kain selekungnya, ya Allah. Bergumpa-gumpa dalam almari. Bergulung-gulung dalam almari. Saya tanya makcik-makcik. Makcik tak teringinkah pahala? Mudah sangat pahalanya. Bawa balik telekung itu, pikul dalam plastik hitam, bubuh dalam mesin batuk, kemudian ambil serbuk pencuci daya, bubuh dalam tu. Makcik tekan, berong, pening kain telekung tu dalam mesin batuk. Kemudian dia keluarkan hitam airnya. Makcik masukkan lagi air, basuh lagi, sampai bersih. Makcik jemur, makcik iron elok-elok, makcik lipat dekat hanger, dekat rak. Pahala besar makcik jaga kebersihan telekung. Pahala depan mata. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dia sebut tentang rezeki dan pahala. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya dan kitab Minhajul Abidin. Rezeki tak payah cari. Kalau Allah nak bagi, dapat. Rezeki ini tak semestinya dicari. Kalau Allah nak bagi, duduk saja-saja pun Allah bagi rezeki. Duduk saja-saja pun Allah bagi. Sahabat saya pergi Mekah. Baca Quran. Dia letak piah dia depan. Sahabat dia baca Quran. Baca Quran. Orang hafal Quran ni tuan-tuan, bila nak mengulang, selalunya dia pejam mata macam ni. di Pakistan, kalau hafal Quran tak goyang badan, ustaz dia buh penampau. Goyang tu satu syarat. Dia punya goyang, pejam mata pula. Dia buka mata, kepiah dia dah terlungkup. Ada duit dalamnya. Apa bagi? Rupa-rupanya dia ingat dia tu cari duit dengan baca Quran. Tok-tok Arab, puak-puak Turki, puak-puak Iran ni cukup minat tuan-tuan. Dia tengok orang baca Quran, dia minat. Dia buka kepiah ustaz tu, dia terlungkup, dia bubuh duit. Seorang bubuh duit, kawan dia bubuh. Tak payah cari. Dia duduk baca Quran, tak ada niat, tapi Allah bagi. Biasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk 2 jam, duduk satu tempat dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sejam, 2 jam, tuan-tuan tak bergerak, tuan-tuan baca Quran je. Tuan-tuan tengoklah, tak lagi ada orang mari. Selalu yang marinya puak-puak Turki, yang tak reti baca Quran. Kesian orang Turki tuan-tuan. Dia tak reti baca, dia sekular. Dia mari duduk sebelah saya. Tak lagi dia panggil kawan dia. Nak dengar saya baca. Hak kawan duduk depan pula. Tak lagi dia panggil pula. Lah, dia pun duduk kerumun saya. Oh, sudah. Saya kata apa? Dia pun nak dengar bacaan. Dia pun pelik. Dia pun tengok saya baca Quran. Duduk pejam mata. Saya kata, bah. Khalas. Khalas tu. Bahasa Arab sebut saya dah habis. Khalas tu. Bahasa Urdu kata, bah. Habis. Bah. Kita bah. Duduk tahan bah depan tu. Bahasa Urdu, bahasa Hindustan ni bah ni maknanya habis. Bah. Tuan-tuan dapat hari ni pun jadilah. Abang buat apa tu abang? Baca buku ke? Dah habis belum? Bah. Makna habis lah. Apa dia orang buat? Dia orang ambil duit, bulan pukit jubah dia. Saya kata, lah. No. Bubuh. Habis tuan-tuan. Dia pakat cium lah, ya Allah. Ni belaga pipi ni. Gatai ni. Semua tajam-tajam pipi lebang. Tak payah kita niat. Saya tak ada niat cari duit. Saya niat nak baca. Kita nak mengulang Quran. Duk saja-saja baca Quran. Rezeki kalau Allah nak bagi. Kadang-kadang tak payah usaha. Allah bagi. Kata Imam Ghazali. Hari ni tuan-tuan tak payah buat karipap. Dah ada orang hidang lah. Rezeki sampai lah. Hari ni tuan-tuan tak payah buat roti. Dah ada orang bagi roti cicah dengan daging kima. Apa? Rezeki. Tetapi yang kena cari ialah apa? Pahala. Pahala duduk saja-saja tak dapat. Pahala kena cari, kata Imam Ghazali. Jangan tuan-tuan duduk di menung, di rumah. Pakcik tak buat apa, pakcik? Tak buat apa, cari pahala. Duduk menung tak ada pahala, tu nama dia bengong. Pahala kena cari. Dan sekeliling kita adanya sumber-sumber untuk pahala. Bila dengar azan, oi, pahala, naik betul semayang. Sumber pahala. Abang, pergi beli ikan. Malam ni mak nak datang. Tak mutuh pergi market beli ikan. Pahala. Tengok-tengok isteri tengah masak. Kita pun letak tangan atas bahu. Atas bahu isteri. Kita pun tanya dia. Yang masak apa? Ikan goreng je. Oh, sedapnya. Tuan-tuan letak tangan di atas bahu dia pun. Pahala. Masya Allah. Subhanallah. Buka tingkap. Tengok orang sebelah. Tengah duk siram pokok. Assalamualaikum Din. Pahala. Din pun jawab, Waalaikumsalam. Cuti hari ni Din. Mak, cuti. Besok kerja lah. Masing-masing pakai senyum. Senyum itu pun pahala. Masya Allah. Duduk baca paper. Tengok di depan orang lalu. Anak dara lalu. Senyum. Pahala. Masya Allah. Orang tua tak nak senyum. Anak dara jadi senyum. Pendek kata, nak cari pahala, mesti kena buat kerja. Nak cari rezeki tidak semestinya dengan bekerja. Sebab orang yang bekerja pun belum tentu dapat rezeki. Betul? Ada orang tuan-tuan, suami dia pinjam duit alung. Sehari kena bayar RM80. Pinjam RM1,000, kena bayar RM2,000. Pinjam RM1,000, kena bayar RM2,000. Sehari RM80. Menega kopok leko dengan pisang goreng. Nak menega pinjam duit alung RM1,000. Mana boleh dapat menega goreng pisang RM80 sehari? Kalau hujan, kalau renyai. Akhirnya tak lepas bayar. Bunga makin naik, bunga makin naik. Alung ambil kad isteri dia. Gaji isteri dia RM1,600 sebulan. Setiap bulan Alung pegang. Isteri dia main mengadu kat saya. Suami dia main mengadu kat saya. Ustaz, tolonglah kami Ustaz. Gaji akak ni tak ada dah Ustaz. Duk kerja bayar kat Alung. Kerja ada, rezeki tak ada. Ini dia saya kata tadi. Tuan-tuan tahu, isteri dia main jumpa saya pakai apa? Dia pakai tu mas. Topeng hak jerubu warna biru. Hak RM1 harga. Saya tanya akak, sebab siapa tu pakai topeng? Ada jerubu ke? Dia kata tak ada. Habis tu malu jumpa ustaz. Kenapa? Tak nak bagi saya kenal muka. Tak. Bukan tak nak kenal. Gigi tak ada. Dia cabut gigi ni habis nak buat gigi palsu. Tempah gigi. Duit tak ada nak pergi ambil gigi palsu. Sebab Alung pakai duit dia. Tak ada gigi tuan-tuan lah. Dah berapa bulan dah. Tak mampu nak ambil gigi palsu. Sekarang duk pakai tutup muka pergi kerja. Malu tinggal gusi je. Boleh tak ustaz tolong bayar duit Alung? Itulah jadi Ustaz Kazim tuan-tuan. Tu pun orang duk tibai saya lagi. Saya kata, zakat pun kalau zakat, kau tak boleh bayar kau. Yang pertama, kau buat pinjaman secara riba. Alung ni riba. Zakat ni bersih. Mana boleh bersih? Membersihkan kekotoran, membayar kekotoran. Tak boleh kau. Saya bantu atas saya ihsan manusia. Bagi zakat. 3 hari lepas tu dia main hantar pula. Ustaz tolonglah Ustaz. Bayar lagi Ustaz. Ha? Oh sudah. Saya kata tak boleh kau. Kalau macam ni lah cara hidup kau. Kau tak ada gaji. Kau kena hambat dengan Alung. Alung cat rumah merah. Alung tunggu anak di sekolah. Tuan-tuan tak boleh bayang ke? Alung tu tunggu di pagar sekolah. Alung ni 2 orang anak dia pegang. Bila mak dia ambil, dia kata kat isteri dia ni, dia kata, akak, ini anak-anak akak ya, comel ya, cantik ya, banyak leng ya. Ha. Dia boleh pegang anak hamba Allah ni 2 orang, dia boleh kata ini anak-anak akak, banyak cantik ya, leng ya. So, tak apa faham maksudnya. Hang tak bayar, aku kenal anak hang. Hang tak bayar aku kenal anak hang ni. Hang nak ambil anak hang balik sekolah ada, bayar hutang. Kalau tidak, hang tunggu anak hang tak ada. Saya kata, kau ada repot pulih lah. Tak pun, kau boleh minta cerai. Yang terbaru dia kata, ustaz, suami dah tinggalkan dia, tak tahu pergi mana, tak balik dah. Alung duk cari duit. Rupa-rupanya bukan 2 alung, 1 alung. 3-4 alung yang dia pinjam Ustaz. Macam mana Ustaz? Masya Allah. Saya kata saya tak boleh tolong kau. Lah kau berhenti kerja kau. Kau minta tukar tempat lain. Kau repot boleh pergi tukar jabatan lain kau. Apa kan? Minta cerai dengan lelaki ni. Pun yang saya selidik. Bila kita tanya, suami kau semayang tak? Tak. Itulah punca ya. Itu punca dia. Tak semayang. Sehari kita tak semayang. Satu waktu kita tak semayang. Masuk dalam neraka. 80 tahun. Satu waktu tak semayang. Sehari di sana. 1,000 tahun di sini. Kalau 80 tahun di sana. Di sini berapa juta tahun? Orang orang yang tak semayang, maknanya dia tak sayang diri dia sendiri. Macam mana dia nak sayang isteri dia? Kalau dia sendiri tak sayang, dia sanggup diri dia masuk neraka, apa dia heran kalau isteri dia kena timbul cuka? Kalau dia pun tak sayang diri dia nak masuk neraka dengan sebab tak semayang, apa dia harap pada anak-anak dia? Yang walaupun dia panggil anak dia sayang, dia tak sayang. Dia lantaklah Alung nak buat apa pun pada anak dia. Janji Alung tak buat pada aku. Sebab tu, saya kata dah semalam. Kalau nak harap orang sayang pada kita, pastikan orang itu menyayangi dirinya terlebih dahulu. Baru dia boleh sayang pada kita. Kalau dengan dia pun dia tak sayang pada diri dia, jangan harap dia akan sayang pada kita. Dan tolong jangan berikan perharapan pada dia. Haraplah pada Allah. Hanya Allah yang boleh bantu kita. Fallahu khairun hafiza. Allah lah sebaik-baik pemelihara. Baik. Dan hasilnya, daripada azan itu memberitahu akan masuk waktu solat dan menyeru kepada jemaah dan menzahirkan syiar Islam. Apa makna azan? Apa tujuan azan? Nombor satu, masuk waktu. Bagi tahu masuk waktu. Nombor dua, menyeru kepada jemaah semayang berjemaah. Dan yang ketiga, menzahirkan syiar Islam. Azan ini merupakan syiar. Jika di satu kampung tidak ada syiar, maka kampung itu huru-hara lah. Macam mana asalnya timbul azan? Bila Nabi berbuat mesyuarat dengan para sahabat, bagaimana cara nak bagi tahu kepada orang supaya berhimpun bila nak sembahyang? Sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, kita panggil loceng. Kita pakai loceng. Nabi kata loceng itu kan agama Nasrani. Sahabat ni bangun, ya Rasulullah, kita tiup trompet. Pon-pon-pon-pon-pon-pon. Tiup trompet. Nabi katakan serunai trompet itu kan cara ibadat orang Yahudi. Maka Umar Al-Khattab berkata, ya Rasulullah, apa salahnya kalau kita lantik seorang untuk panggil orang? Kata Nabi, sekarang tidak dapat jawapan. Apa kata kamu semua balik? Besok kita datang lain. Besoknya datang seorang sahabat, ya Rasulullah, malam semalam saya dengar bunyinya macam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makna bunyi ini, ya Rasulullah, dalam mimpi saya? Datang sahabat ni pun, ya Rasulullah, semalam saya mimpi. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha, sampai habis. Apa makna ni, ya Rasulullah? Sayyidina Umar pun datang, ya Rasulullah, semalam saya mimpi azan. Kalimahnya sekian, sekian, sekian, sekian. Maka Nabi pun tahu, inilah kalimahnya untuk memanggil orang semayang. Lalu Nabi pun berkata, ya Bilal, kum panadi bisalah. Wahai Bilal, panggillah orang untuk mendirikan solat. Bila bin Rabah pun naik atas bukit, dia muazzin. Itulah muazzin pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bilal bin Rabah. Selain daripada Bilal-Bilal yang lain, muazzin-muazzin yang lain seperti Abdullah ibnu Maktum, dia juga azan. Tuan-tuan, zaman Nabi, bila dengar je azan daripada Bila, yang sedang pegang cangkul, lempar cangkul. Yang sedang petik buah kurma, turun daripada pokok, pergi semayang. Yang sedang berniaga, tutup kedai, terus pergi semayang. Yang duduk sedang makan minum, berhenti, pergi semayang. Yang tengah tidur, bila dengar azan bangun, pergi semayang. Subhanallah. Sekarang, zaman sekarang, bila azan, yang tengok TV, terus menonton TV. Sebab juru hebah dia kata, sekarang masuklah waktu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengan. Jangan ke mana-mana, rancangan ini akan disambung selepas azan. Memang tak ke mana-mana lah. Dia pesan dah, jangan ke mana-mana. Yang di restoran, teruskan berniaga macam biasa. Mi goreng satu, ya azan-azan. Yang di pasar malam, teruskan menjual. Hayya ala salah, telur 10 biji. Tidak ada apa-apa lagi azan. Seolah-olah pandangan dan panggilan Allah itu tidak ada apa-apa. Jadi tuan-tuan itu yang kita bimbang. Bila orang sudah tidak kisah dengan solat. Bila orang dah tak ambil kisah dengan solat. Masjid banyak, orang tidak ada. Kita bimbang bila solat itu diabaikan. Maka jadilah macam-macam benda yang akan berlaku. Baik. Di sini ada beberapa soalan. Hari ini kita ada jenazah. Jadi kita ada jenazah. Bila sebut jenazah ni, kita ada semayang lah. Pukul berapa nak semayang? Mana dia wakil? Pukul berapa nak semayang? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang mana ada pen, ambil pen. Yang mana tak ada pen, ingat-ingat sajalah. Tuan-tuan semua hebat-hebat semua. Pen tak ada, otak tak ada. Kira ingatan tu kira kemas. Baik. Saya berceramah di penjara. Saya berceramah di pusat terhenti, pusat pemulihan akhlak. Bila saya ceramah, saya tukar nyimbang dengan pegawai, jurulatih, kaunselor. Saya tanya, budak-budak ni macam mana mereka ni boleh tak dadah? Boleh terlibat dengan jenayah. Dia kata, kebanyakannya ialah sebab keluar malam. Punca hidungam tak dadah kena rogol, merogol, mencuri. Ialah puncanya keluar malam. Mak bapak tak kisah. Anak-anak keluar malam. Tambah sekarang ada uptown, downtown. Lagi mudah orang keluar malam. Saya bukannya tak setuju uptown, uptown ni. Tapi kalau sampai tiap-tiap malam duduk uptown, orang dah tak ada privacy. Taman tu dah tak ada privacy. Bunyi tambah ada je ubat guna speaker pula. Pasang lagu pula. Nak baca Quran tak boleh. Anak nak belajar tak boleh. Semua tak boleh. Bising. Jalan jadi jam tetap depan rumah ni. Dan anak-anak dah bebas keluar. Mesti ada pengawalan untuk pasal-pasal malam yang setiap malam ni. Walaupun tak ada perniagaan, tapi kalau perniagaan itu menjadikan kotor tempat itu. Malah ada padang-padang uptown, parking-parking uptown. Ditinggalnya van-van buruk itu. Sebagai tempat dia meniaga. Buh, misal vanet, misal C20 halamal. Habis meniaga dia sumbat. Lepas itu dia kunci dengan mangga. Lepas itu dia balik rumah naik kereta. Malah besok ada main, dia buka mangga. Dah jadi macam dia punya tempat lah. Dan yang paling kesan betul ialah anak-anak yang seronok di luar. Bebas. Jadi saya minta pada tuan-tuan. Jika tuan-tuan tidak boleh kontrol. Dan tuan-tuan nak kontrol anak yang rajin keluar malam, keluar merayau. Suami yang kuat merayau. Kan tak reti nak balik. Tolong baca surah Ali Imran. Ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 200 surah Ali Imran. Yang kedua, bagi tuan-tuan yang nak berhadapan dengan orang yang nak dapat tender, nak dapat kerja, nak temu duga, nak ada perbicaraan misalnya di mahkamah. Tuan-tuan, tolong baca Surah Asy-Syura ayat 154. Saya ulang balik, Surah Asy-Syura ayat 154. Bagi tuan-tuan yang nak temuduga, nak berhadapan dengan mahkamah, perbicaraan dan sebagainya, nak berhadapan dengan orang yang banyak duk tanya, tuan-tuan, tolong baca Surah Asy-Syura ayat 154. Yang keseterusnya, ayat Al-A'raf 154. Surah Al-A'raf ayat 154. Untuk orang-orang yang pemarah, untuk meredakan kemarahan orang, maka tuan-tuan baca Surah Asy-Syura ayat 154. Surah Al-A'raf ayat 154. Minta maaf, juzuk yang ke-9. Surah Al-A'raf ayat 154. Dan yang terakhir, Surah Asy-Syura ayat 15. Untuk menghentikan perbalahan, pertikaian, maka tuan-tuan boleh baca Surah Asy-Syura ayat 15. Jadi 4 ayat saya bagi pada tuan-tuan. 1, Surah Ali Imran ayat 200. Kedua, Surah Al-A'raf ayat 154. Ketiga, Surah Asy-Syura ayat 15. Yang Surah Asy-Syura ayat 154 itu Surah Al-A'raf, teman. Al-A'raf 154. Dan satu lagi Surah Asy-Syura ayat 15. Untuk menghentikan perbalahan. Dan yang keempat, tuan-tuan baca Surah Asy-Syura, bukan, Surah Al-Hadid ayat 13. Untuk mengembalikan fitnah orang yang membuat fitnah pada tuan-tuan, yang membuat kejahatan pada tuan-tuan, supaya Allah pelihara dan fitnah itu kembali kepada mereka. Surah Al-Hadid ayat 13. Ulang balik. Pertama, Surah Ali Imran ayat 200. Untuk mengelakkan anak-anak merayau malam. Al-A'raf 154. Untuk temuduga, untuk minta kerja, untuk perbicaraan di mahkamah dan sebagainya. Yang ketiga, Surah Asy-Syura ayat 15. Untuk menghentikan perbalahan, pertikaian. Dan keempat, Surah Al-Hadid ayat 13. Untuk mengembalikan fitnah-fitnah orang, supaya kebenaran itu naik, kebenaran itu muncul. Surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Jadi 4 surah ini, ayat ini saya bagi. Saya sepatutnya beredarkan kertas, tapi sebab kesibukan semalam saya terlupa nak edarkan pada tuan-tuan. InsyaAllah pada bulan hadapan saya bawa cara-cara pengamalan dia, cara-cara nak buat. Sekarang ini tuan-tuan amalkan dulu, lepas mayang boleh, baca pada minuman boleh, baca pada makanan boleh. Mudah-mudahan. Baik. Bolehkah kita mengambil duit zakat untuk anak kita belajar agama, sedangkan kita mampu menyediakan keuangan untuk anak kita belajar? kita ni ada anak nak belajar. Kita minta zakat untuk anak kita belajar, sedangkan kita kaya. Kita ambil duit zakat bukan untuk kita. Kita ambil duit zakat itu untuk anak kita. Sebab yang berhak dapat zakat anak. Maka sahlah penggunaan zakat itu. Kita buat permohonan zakat. Kita isi borang untuk anak kita. Anak kita sedang belajar di Mesir. Dapatlah zakat 2,000. Kita post dekat anak dia. Sah. Walaupun kita kaya. Sebab duit itu bukan untuk kita. Untuk anak kita yang memang berhak mendapat zakat. Sebab dia fi sabilillah. Tak jadi salah. Kedua, zaman sekarang nak belajar di universiti kena berhutang. Soalannya hutang tu wajib dibayar oleh mak bapak sendiri. Atau sedang mak bapak tersebut masih hidup. Atau anak sedangkan ibu bapak tersebut masih hidup. Tanggungjawab mak bapak ialah memberi pendidikan kepada anak-anak. Itu kewajipan. Tetapi kalau anak yang berhutang untuk dia belajar, anaklah kena bayar. Apatah lagi mak bapak dia susah. Memang tanggungjawab itu belajar, tanggungjawab mak bapak. Tapi sampai berhutang 25 ribu, 35 ribu, itu bukan tanggungjawab mak bapak dah. Bukan mak bapak yang hutang. Lain kalau mak sendiri yang hutang untuk tolong anak dia. Sekarang ni anak yang isi form. Anak ni mak bapak cuma garantor. Dengan sebab mak bapak tu garantor, anak tak bayar, maka bila bank panggil, tekun panggil, PTPTN suruh bayar, maka mak bapak kena bayar. Pasal dia garantor. Bukan kata pinjaman sekolah ya, pinjaman personal loan. Kalau orang yang tuan-tuan jamin tu lari, tuan-tuan berhadapan. Itu tanggungjawab. Hutang itu dibayar oleh orang yang jamin. Jika penghutang tak bayar. Ha, di situ. Jadi kalau anak dia bekerja, anak dia bayar. Mak bapak tak bayar-bayar. Tapi kalau anak dia lari, tak ada kerja, surat minta hutang datang, mak bapak kena bayar. Sebab atas jaminan itu. Bukan kata mak bapak ya tuan-tuan pun. Hutang orang tak bayar, tuan-tuan jamin. Masuk ke mahkamah. Tuan-tuan nak tanding pilihan raya pun tak boleh. Jamin orang. Sebab itu riwayat hidup di Ramli itu. Ada orang kata dia tu mati sakit jantung. Pasal besoknya dia nak pergi perbicaraan di mahkamah. Sebab dia jamin hutang orang. Dan orang tu tak bayar hutang. Dia kena jawab. Dia susah hati berapa hari dah. Duk fikir nak pergi mahkamah. Seniman nak pergi mahkamah tak susah hati dah. Duk fikir-fikir-fikir pun mati. Sial tuan-tuan. Saya dengar kita pergi Ramli ni kesian. Sedih. Lepas dia mati baru orang sanjung kan. Masa dia hidup tak ada siapa nak peduli kan. Orang bu dia. Dia menyanyi orang bu. Orang tak mau dia. Di akhir hidup dia. Lepas dia mati ni ke, buh doktor, buh Tan Sri semua bagi kat dia. Jalan buh nama dia. Semua buh nama dia. Inilah perangai sebahagian daripada orang kita. Masa hidup tak nak kenang jasa. Dah mati, baru sibuk-sibuk. Tak kira siapa pun. Ustaz-ustaz pun macam itu. Masa hidup orang menyempah. Masa mati, Allah sayang ustaz tu mati dah. Tak ada lah berganti. Masa dia hidup, kita tak naikkan dia. Malah nak belajar dengan dia. Nak bagi anugerah pun susah. Nak bagi tanah kat dia pun susah. Daripada muda sampai ketua duduk sewa rumah. Bila dia mati, baru sibuk-sibuk. Kita tak mau macam itu. Haram ke kalau kita menganjur dan menghadiri perayaan agama lain? Dan bagaimana pula memberi ucap selamat dan kad raya? Haram. Allah kata, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan kamu campur yang hak dan yang batil. Dia agama dia. Yang kamu sibuk nak buat perayaan dia tu pasal apa? Sibuk nak buat jamuan. Hang bukan agama dia. Tak kira lah satu Malaysia ke dua Malaysia ke tiga Malaysia ke sama lah. Mereka nak raya, mereka punya pasal. Kita jangan jadi tuan rumah pula. Marilah raya, marilah rumah sini. Main. Walaikum. Mereka balik. Mari. Kita sediakan makan. Tak payah. Mereka nak buat, biar mereka buat. Kalau dia jiran kita, dia panggil kita. Aneh. Marilah sikit sini, ada makan sikit, meruku. Tak salah pergi nak raikan dia sebagai jiran. Bukan raik dia pada hari raya. Sebab jiran ni tiap-tiap hari pergi rumah dia. Tetapi kalau hak, yang tu yang dilarang. Tak kira lah, pemimpin tak pemimpin, sama ya. Nabi Muhammad pernah pergi rumah orang Yahudi. Dan Nabi makan di rumah orang Yahudi. Tapi bukan perayaan dia. Boleh ucap selamat jika dia adat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tak apa. Silakan. Sebab dia tahun baru. Tetapi perayaan agama haram diucap selamat. Itu saya. Jadi kena pastikan. Mana perayaan agama dan mana perayaan budaya dan adat. Kalau budaya dan adat tidak jadi masalah selagi tidak bercanggah dengan agama. Tetapi kalau dia adalah agama, haram. Walaupun sekadar kita membakar lilin sekalipun atau menyalakan api sekalipun adalah haram. Semata-mata haram. Atas alasan apa sekalipun. Baik, cukup sekadar itu. Ada apa-apa soalan? Tak dengar. Nabi pilih Bilal sebab suaranya. Suaranya lantang. Suaranya kuat. Itu kelebihan Bilal bin Rabah. Sebab itu syarat nak memilih Bilal, syarat nak memilih azan ialah mempunyai suara yang merdu, yang boleh menarik orang untuk dengar. Kuat. Dia bukan boleh main. Dalam kitab fiqh dia ada dua. Dua contoh. Satu, dia kata saya ikhlas. Jadilah saya sebagai muazzin. Saya tak minta upah. Tok Bilal kata, pengerusi kata, cuba tes. Saya nak dengar. Cuba atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi pujak datang. Saya pun berminat jadi muazzin. Tapi kalau boleh bayarlah sikit duit minyak. Saya main jauh. Minyak motor sebulan 100 pun cukup lah. Pas ada minyak sudah. Saya pun kerja tak besar. Bintin gaji 300, bintin askar. Cuba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oish, naik bulu rumah. Sedap bang ni, Masya Allah. Seorang free. Tapi, bang tak sedap. Seorang bang sedap. Minta duit sikit, duit minyak aja. Maka fiqh sebut, ambil yang minta duit pun tak apa. Janji dia boleh tarik orang main masjid. Makna sorak tu. Walaupun minta duit tu tak cantik. Tapi kalau pihak masjid nak bagi, terima. Tapi kalau dia minta kerana tak ada dah nak buat. Pasal dia orang susah. Duit minyak pun jadilah. Saya minat nak azan. Dan bang dia pula sedap. Orang itulah yang dipilih. Kerana suaranya boleh menarik orang untuk datang. Cuba tuan-tuan tengok handphone tuan-tuan. Bila bunyi, bunyi azan. Pasal apa bunyi tu tuan-tuan bola handphone. Sebab siapa suara azan Mekah itu tuan-tuan bubuk? Sebab sedap. Sebab tertarik. Dengar dia rasa nak pergi Mekah. Allah! Rasa macam nak pergi cerit. Daftar umrah besok pagi juga. Teringat duk terbayang. Sedap. Ha, yang itu yang dipilih sebagai bila. Sebab tu bila Nabi wafat, bila tak sanggup duduk di Madinah, bila duduk tempat lain, tapi kerana cinta dan rindu pada Nabi, dia balik ke Madinah. Sahabat-sahabat tengok Bilal balik, sambut Bilal. Dah lama tak balik. Depa pun suruh Bilal azan. Kata riwayat, ketika Bilal azan, seluruh Madinah turun. Sebab depa dah lama tak dengar suara Bilal. Dan bila dengar tu, semua pakat bangun. Ni Bilal, ini Bilal bin Rabah, ini Bilal, semua bangun untuk semayang berjemaah. Jadi carilah muazzin macam Bilal. Bila dengar dia, semua datang. Bukan semua orang boleh jadi Bilal. P. Ramli, dia tak boleh jadi Bilal. Sebab dia punya tune suara dia rendah. Dia suara dia untuk lagu yang rendah-rendah saja. Dia tak boleh nak nada tinggi. Sebab tu bila dia azan cerita Semerah Padi pun, azan dia slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita P. Ramli, Semerah Padi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia slow. Dia yang boleh jadi azan, Amy Search. Mapah tinggi. Oh, yang tu elok sangat tuan-tuan. Amy tu kali Bilal, pom-pom ramai. Rokes pun ramai datang. Jaya Amy, mbak. Kadang-kadang, nak tarik orang muda datang ke masjid. Bilal tu kena Bilal muda. Tarik mak rempit, ajar dia jadi Bilal. InsyaAllah, seluruh mak rempit akan datang awal-awal. Sebab nak tengok dia semayang, dia Bilal. Itulah cara dia. Bagi mereka kerja, insyaAllah mereka datang. Wallahu'alam. Lagi? Siapa dia? Yang macam mana? Bilal. Kriteria untuk menjadi imam bacaan Quran. Yang pertama, fasih dalam Quran. Yang keduanya, fasih dalam fiqh. Alim dalam fiqh. Dua syarat ini. Nombor satu, bacaannya bagus. Yang keduanya, dia adalah apa nama, fiqh bagus. Ada yang kata fiqh bagus dulu, baru bacaan dia bagus. Terpulanglah dua syarat ini. Ada yang kata qori. Qori itu maknanya yang mahir hukum hakam dalam Quran. Dia dulu menjadi imam. Kemudian, kalau dua kriteria ni sama, pada dua tu imam ni sama, siapa nak jadi imam ni? Dua-dua sama. Maka hendaklah mencari yang lebih alim. Dua-dua pun sama, lebih alim. Hendaklah mencari siapa yang lebih tua. Dua-dua pun sama tua. Lahir tahu sama. Dua-dua tua. Maka kalau dua-dua tua, hendaklah mencari siapa yang paling awal sampai di situ, di kampung tu. Siapa yang mula-mula hijrah? Dua-dua hijrah, Ustaz. Dua-dua dapat CF serentak. Punya bohong ni. Tapi nak cerita macam tu lah. Kalau dua-duanya orang lama, otai punya. Maka hendaklah cari yang paling tegak di antara duanya. Siapa yang paling tegak? Ustaz, dua-dua pun tegak, Ustaz. Loh, pasal apa pula? Kembang, Ustaz, oi. Muka sebiji tegak dua-dua orang. Kalau dua-dua sama-sama tegak, tuan-tuan telefon saya. Nanti saya bagi jawapan. Itulah kriteria untuk jadi imam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Apa? Azan apa? Tak dengar. Karbala. Azan Karbala. Azan Karbala apa? Di mana? Di Iran. Iran. Oh, saya tak tahu lah. Sebab Syiah saya tak tahu. Saya minta maaf. No comment. Saya no comment. Hari itu saya pergi melawat masjid Syiah pun orang kata saya Syiah. Saya pergi melawat nak tengok orang Syiah semayang lagu mana. Keluarlah internet. Saya ni buat apa pun orang tahu. Pelik sungguh. Kira glamour ni payah orang. kategori glamour ni kira. Saya pergi masjid Syiah, bukan saya Syiah. Ah. Sahabat saya kata, ustaz, nak tengok ah masjid Syiah? No. Jom, saya pergi. Saya masuk-masuk berselera orang ni. Kawasan hui, ramainya. Kawan saya ni, dia kata, ustaz, di sini, kalau 10 Muharram, penuh. Macam orang buat haji. Di sini ni ustaz, dataran ni kalau 10 Muharram ustaz, penuh dengan darah. Dia pun duk lukakan badan dengan pisau. Begitu. Masya Allah. Saya pun dibawa masuk. Nak masuk masjid tu kena baca selawat dulu. Ada selawat dia. Panjang selawat. Saya masuk dalam masjid. Ada kubur makam di situ. Pakat duk cium. Cium besi kubur tu. Tok, tok, tok, tok, tok. Ya Allah. Dia buat dalam masjid tu macam raudah. Kapet macam raudah. Letak kitab macam raudah. Ekor. Orang pakat duk berkerumun. Yang duk semayang tak batu, tak batu semua. Oh, Masya Allah, hebat. Saya kata buat sebiji macam raudah tu. Saya kata, jom kita keluar. Saya pun susah hati. Saya tanya sahabat tu, dia pun duduk sejuk atas batu pun lawa. Itu batu Karbala. Memang nak semayang, kena letak di bawah, sejuk. Saya kata, boleh tak saya ambil sebiji? Buat kenang-kenangan. Boleh tak? Ambil sebiji, boleh pokok. Bukannya salah pun batu. Lawa batu, besar tu batunya, tebal. Saya kata, jom, dia pun tengok saya semacam. Rupanya ada orang tahu juga, pemik gambar Ustaz Kazim. Oh, Ustaz Kazim Syiah, di masjid Syiah. Huruh harap, okey. Kita pun tak tahu Syiah ni, sesat tak sesat. Kita tak boleh kata. Sebab tu saya no comment. Orang tanya saya, Ustaz Syiah ni sesat ke? No comment. Saya tak boleh bagi komen. Benda yang saya tak tahu. Jauh mana sesatnya, saya tak tahu. Tu saja, saya tak tahu. Sebab saya tak pernah belajar Syiah. Lantaklah. Biar orang alim yang menjawabnya. Saya tak mau. Ada Syiah yang betul, ada Syiah yang tak betul. Yang hidup cucuk badan tu kompom tak betul lah. Yang duk bunuh orang Islam tu tak betul lah. Tapi ada Syiah yang betul. Kita tak boleh kata ni haram sesat. Begitulah dengan Wahabi. Kita tak boleh kata Wahabi tu sesat. Takat ni pun tak ada majlis fatwa kata Wahabi tu sesat. Jadi buat apa kita nak kata sesat? Begitu juga dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada pun orang kata sesat. Buat apa kita nak kata ahli sunnah wal jamaah itu sesat? Jadi tuan-tuan ni semuanya bersangga kepada ilmu. Dan penghormatan sesama kita. Jangan cepat sangat pergi tuduh orang sesat. Yang kedua, minta saling hormat menghormati. Kalau pegangan kamu ada sandarannya. Orang lain pun ada sandarannya. Dan sandaran yang paling betul ialah sandaran mengikut Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan asyik memurtadkan orang, menyesatkan orang, mengkafirkan orang, meyahudikan orang. Itu saya minta pada tuan-tuan. Kalau kita masing-masing menyalahkan orang, menyesatkan orang, tahta sesat itu datang daripada kita. Baik, ada lagi masalah? Ya. Solat? Solat qada. Solat qada wajib. Walaupun ada orang kata tak wajib qada solat, lantak ke dia. Wajib qada solat. Yang lepas-lepas ke apa ke, kita tak buat ke. Kita dulu, masa muda-muda dulu ke apa ke. Kita tak. Ialah jahil satu. Tak reti satu. Terlupa satu. Tertidur satu. Bila dah insaf, bila dah ingat, qada lah. Ada orang kata tak jadi terima Tuhan qada kamu tu. Hang bukan Tuhan. Nak tentukan sah tak sah. Yang penting kita ikhlas. Aku salah ya Allah. Aku tobat ya Allah. Aku bayarlah balik ya Allah. Qada. Kalau haji ada qada. Kalau korban wajib ada qada. Kalau puasa ada qada. Takkan solat tidak ada qada. Tuan-tuan buat haji tak sah. Tahun ini tak sah. Sebab tak boleh wukuf. Misalnya. Tahun depan kena pergi balik. Daftar balik saya nak qada haji saya. Tuan-tuan korban wajib tahun ini. Ni, tahun ini wajib korban. Lembu tak sampai. Dah nak habis waktu, lembu tak sampai. Malam tak lagi, baru sampai korban. Pasal apa hang lambat? Biasalah Tuan Haji, lembu ni berjalan, lambat sampai. Bukan nak lori hang, bukan lembu ni berjalan. Subhanallah. Patutlah lambat daripada terlantangnya lembu ni. Tiga hari jalan baru sampai. Waktu korban dah habis, wajib qada sekarang juga. Jangan tunggu tahun depan lah buatlah. Sebab kamu tak sempat buat pada waktu tasyrik. Tu qada. Tuan-tuan makan korban wajib. Bapa tuan-tuan mati. Sebelum mati, bapa pesan. Bin. Kalau bapa mati, ini duit 2,600. Kamu tolong buat korban untuk bapak Din. Ingat Din ya. Bapak mati buat korban. Ini uangnya. Din pun ambil. Baik bapak. Saya akan buat korban. Lembu untuk bapak. Simpan. Bapak pun. La ilaha illallah. Pun mati. Maka Din tadi wajib buat korban. Tetapi Din tidak boleh makan walau seketul daging korban bapak dia. Sebab itu adalah korban wajib. Dan dia penerima wasiat. Dia tak boleh ambil mana-mana bahagian daripada daging korban arwah bapak dia. Sebab dia penerima wasiat. Tapi disebabkan Din tak belajar. Din buat balik sekilo. Bagi isteri dia makan. Masak buat sup. Buat korma. Dua bulan lepas tu, ada satu ustaz kata, haram. Tak boleh ambil langsung orang yang korban wajib, termasuk anak isterinya, termasuk orang yang menerima amanahnya. Apa? Tak boleh makan? Saya dah ambil sekilo ustaz, wajib bayar balik. Tapi bukan bayar dengan sekilo daging, bayar dengan harga daging. Sebab sekilo yang kamu makan dah masuk dalam perut. Dah takkan jadi balik dah sekilo yang sama. Bayar harga pada fakir miskin. Kena ganti lala tu juga. Kalau qada itu pun kena qada, kena ganti. Apatah lagi solat. Jadi ustaz, kalau saya solat, saya qada. Tak sempat habis. Saya qada. Sudah mati saya ustaz. Apa cerita saya ustaz? Ceritanya Allah ampunkan kamu sebab kamu dah taubat dan kamu dalam usaha nak qada cuma tak sempat habis. Mudah-mudahan Allah beri keampunan. Wallahu a'lam. Dah ready dah jenazah? Belum. Sudah kapan nak tunggu? Dah 2 jam saya cakap. Sikit tekak lah. Nak tunggu ke? Ya. Minum dulu ya, kita minum dulu. Baik tuan-tuan, insyaAllah di Kuala Lumpur ini, di Surau Muttaqim, di AU5 kah? Muttaqim AU5 kah? Ha? Ya? AU5C. Saya tambahkan satu lagi pengajian di Masjid Ar-Ridwan, di Masjid Melawati, di Masjid Al-Sabirin. Dan di Surau AU5C. Dan di AU5C kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 19. Jadi tuan-tuan tolong cari Bahrul Mazi jilid 19. Di situ kita pakai kitab itu. Dan di Masjid Al-Sabirin, saya belum fikirkan lagi apa kitab yang saya nak pakai. Nanti saya umumkan. Masjid Al-Sabirin. Ya? Jadi di AU5C, kitab Bahrul Mazi, jilid 19. Di sini, jilid 15 dan jilid 9. Di Taman Melawati Al-Hidayah, kitab Ihfazillah. Dan di AU5C, jilid 19. Di Masjid Al-Sabirin, belum lagi saya tengok mana kitab yang sesuai. Cuma malam ni saya tidak ada di Masjid Al-Sabirin. Sebab saya ada forum perdana anjuran kerajaan negeri di satu negeri lah, di belah-belah utara. Jadi saya terpaksa pergi ke sana malam ini, forum perdana. Jadi saya tak dapat ada malam ini kuliah maghrib di Masjid Al-Fabirin. Saya minta maaf. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Kita jumpa pada bulan hadapan di Masjid Al-Mustaqim, Surah Al-Mustaqim, Bahru Mazi, Jilid 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syatib kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Wasallit alaihim kalba min kilabih ya fahar jabari muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujriya sahab wa ya hazim al-ahzab. Izimhum mansurna alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.